Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin hafizani wa hafizatumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mubarak ini insyaallah, guna melanjutkan kajian rutin kita setiap malam Ahad untuk membaca kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitabi wa Sunnah. Kita masih pada pembahasan bab yang membahas seputar At-Tayammum, dan pada pertemuan sebelumnya atau pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan permasalahan yang membahas pembatal-pembatal tayamum. Secara umum pembatal-pembatal tayamum ada tiga. Yang pertama adalah bahwasannya tayamum akan batal disebabkan seluruh perkara-perkara yang membatalkan wudu, apakah hadas kecil ataupun hadas besar atau penyebab-penyebab pembatal-pembatal yang lainnya dari pembatal-pembatal wudu. Maka demikian pula at-tayammum, seluruh yang membatalkan wudu maka juga membatalkan tayammum. Kemudian yang kedua adalah dari pembatal tayammum adanya air, yakni ditemukannya air apabila tayammum tersebut dilakukan dikarenakan tidak adanya air. Tidak ditemukannya air sehingga dia beralih ke tayamum sebagai pengganti dari wudu. Sehingga apabila mungkin setelah dia tayamum disebabkan karena tidak ada air, setelah itu turun hujan. Setelah itu turun hujan sehingga dia pun mendapatkan air. Sehingga dengan mendapatkannya air ini secara otomatis maka membatalkan tayamum yang telah dia kerjakan, sehingga dia harus berwudu kembali kemudian mengerjakan sholat yang hendak dia kerjakan. Kemudian pembatal yang ketiga yaitu hilangnya udzur atau hilangnya pencegah alasan yang dengannya dia disyariatkan untuk tayamum, seperti sakit atau mungkin karena dingin yang sangat, sehingga dengan sakit tersebut dia beralih ke tayamum. Setelah dia tayamum ternyata sakitnya hilang, mendadak hilang, dia sembuh. Maka dengan seketika tayamum yang barusan saja dia kerjakan menjadi batal dan dia harus beralih ke wudu, kembali ke wudu. Atau mungkin pada saat dingin yang sangat yang dia tidak bisa menggunakan air yang hangat seandainya. Ternyata setelah dia tayamum ternyata dia mendapatkan air yang hangat atau mendapatkan air yang tidak dingin. Maka secara seketika tersebut maka tayamum yang barusan dia kerjakan menjadi batal, sehingga dia harus kembali berwudu untuk mengerjakan sholat yang hendak dia kerjakan. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Ini tiga pembatal dari pembatal-pembatal tayamum. Kemudian permasalahan yang terakhir di dalam bab tayamum adalah sifat atau tata cara bertayamum. Sifat atau tata cara bertayamum. Berkata pengarang kitab Al-Fiqh Al-Muyassar hafizahullah ta'ala, wa kaifiyatuhu ayyanbiya thumma yusammi wa yadribul arda biyadaihi darbatan wahida. Kaifiyahnya, tata cara tayamum, yang pertama dia meniatkan, yakni meniatkan di dalam qalbunya, di dalam hatinya, bahwasanya dia hendak tayamum yang dengannya dia mengharapkan atau diperbolehkannya untuk mengerjakan sholat dengan tayamum tersebut. Tidak dengan lafaz-lafaz tertentu dan tidak pula niat tersebut untuk dilafazkan. Karena hal tersebut sebagaimana yang sering kita sebutkan di dalam ibadah, maka tidak pernah dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melafazkan niat-niat dalam ibadah tersebut. Apakah itu sholat, apakah itu puasa, ataukah itu wudu, ataukah itu termasuk pula adalah at-tayamum, bertayamum. Tidak pernah dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melafazkan niat tayamum tersebut. Seperti yang mungkin masyhur di tengah-tengah kaum muslimin ketika mereka tayamum dengan melafazkan niat, nawaitu tayamuma. Saya meniatkan tayamum, dilafazkan, dikeluarkan dengan suaranya. Wallahu a'lam bishawab. Hal yang seperti ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah pula dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang pertama dia niat di dalam hatinya. Tsumma yusammi, kemudian setelah itu dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yakni membaca basmalah. Membaca bismillahirrahmanirrahim. Setelah dia membaca bismillahirrahmanirrahim, wa yadribul arda darbiyadaihi darbatan wahida. Setelah dia membaca bismillah, maka dia pun yakni memukulkan tangannya, menempelkan tangannya, yakni menempelkan kedua telapak tangannya ke tanah atau ke media yang dia hendak gunakan untuk tayamum. Kalau di dinding dia hendak bertayamum dengan debu yang ada di dinding, maka dia ditempelkan ke dinding. Kalau seandainya dia hendak tayamum dengan pasir, maka dia menempelkan tangannya di pasir dan seterusnya. Di mana media yang dia hendak jadikan sebagai tayamum, maka dia menempelkan di situ. Nah, dan perlu diperhatikan di sini sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak yakni mencuci kedua tangannya, jangan sampai mengkiaskan dengan wudu ya. Kalau wudu sebelum kita masuk ke wudu, maka kita membaca bismillah dan mencuci kedua tangan kita dengan air, mencuci kedua telapak tangan. Jangan dikiaskan kemudian kalau tayamum berarti tangan kita nanti dicuci pakai pasir dulu. Tidak. Tidak bisa dikiaskan, dan karena dalam hal ini tidak dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Yang ada adalah beliau langsung setelah membaca basmalah, maka beliau pun langsung memukulkan tangannya ke tanah, yakni telapak kedua telapak tangannya ke tanah. Summa yanfuhuma au yanfuhuma summa yamsahu bihima wajhahu wa yadayhi ila rusbayn. Kemudian setelah beliau memukulkan kedua telapak tangannya ke tanah, maka beliau pun meniupnya, meniup kedua telapak tangan tersebut atau memukulkan, bahasa Jawanya diketekkan ini untuk menghilangkan apa namanya tanah-tanah yang mungkin terlalu besar yang menempel di permukaan telapak tangan, ditiup. Setelah ditiup, maka kedua telapak tangan tersebut digunakan untuk mengusap tangan sampai ke pergelangan. Kedua tangan digunakan untuk mengusap kedua tangan sampai ke pergelangan, dan sekaligus digunakan untuk mengusap wajah. Sehingga dengan satu tepukan tersebut, satu tepukan ke tanah tersebut langsung digunakan untuk mengusap kedua telapak tangan dan punggungnya sampai ke pergelangan. Dan dengan satu tepukan tadi yang pertama juga digunakan untuk mengusap wajah. Sehingga tidak satu tepukan kemudian tangan selesai, satu tepukan lagi untuk wajah, tidak. Namun dengan satu tepukan tersebut untuk digunakan mengusap tangan sampai pergelangan, demikian pula digunakan untuk mengusap wajah. Nah, mengusap pergelangan yakni mulai dari semuanya sampai ke pergelangan ini. Jangan dikiaskan seperti wudu. Kalau wudu mungkin sampai ke siku, ya kan? Kalau tayamum hanya sampai pergelangan. Caranya terserah mau seperti ini, seperti apa, terserah caranya. Yang jelas seluruh permukaan tangan mulai dari punggungnya dan telapak tangannya ini semua, yakni kita pastikan sudah merata kita lap dengan tangan yang telah kita tepukan di tanah tadi. Setelah itu baru kemudian langsung mengusap wajah seperti batasan-batasan wudu. Mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu, dari kanan mulai dari awal telinga kanan sampai awal telinga kiri diusap. Semuanya diratakan seperti halnya berwudu. Nah, ini cara tayamum. Yang pertama mengusap tepukan, yakni dengan satu tepukan digunakan yang pertama untuk mengusap tangan sampai pergelangan. Caranya terserah, biasanya seperti ini. Kemudian digosokkan seperti ini. Ya, ini terserah, tidak ada cara-cara yang khusus. Yang jelas, apa namanya, seluruh kulit yang ada di telapak tangan dan punggungnya sampai pergelangan ini, yakni tersapu oleh tangan. Setelah kita pastikan dan menganggap sudah seluruhnya merata, baru kemudian kita mengelap wajah kita dengan batasan-batasan yang barusan kita sebutkan. Nah, sehingga sampai pergelangan. Ingat, sampai pergelangan jangan dikiaskan seperti wudu. Nah, kalau pergelangan nanti mungkin asalnya sampai ke sini langsung bilang ini. Nah, justru ini tidak baik. Justru ini tidak baik. Jangan kita sekedar istihsan menganggap suatu itu baik lalu kemudian kita mengamalkannya. Bukan karena hal tersebut dicontohkan oleh Nabi atau tidak, namun hanya sekedar istihsan menganggap baik. Seperti suatu saat Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, suatu saat beliau melihat seseorang sholat sunnah kalau tidak salah sebelum subuh dengan dua rakaat-rakaat yang banyak. Kalau tidak setelah sholat subuh, kalau tidak salah. Kalau tidak setelah atau sebelum sholat subuh, saya lupa. Yang jelas dia mengerjakan dua rakaat salam, kemudian berdiri lagi dua rakaat salam, berdiri lagi dua rakaat salam terus sampai menunggu imam datang. Akhirnya Muhammad bin Sirin pun setelah dia sholat, beliau pun langsung menghampirinya. Menghampirinya dan menanyakan apa yang dia amalkan tersebut. Bahwasannya hal tersebut merupakan perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Setelah ditegur ini, orang tersebut mengatakan, ya benar Sirin, ayu'adzibunallahu bis-salat. Wahai Ibnu Sirin, apakah Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa kami dengan salat yang kami kerjakan? Yani mana mungkin masa Allah akan menyiksa kita dengan sebab salat kita? Lalu kita ini salat, salat kan baik. Masa kita mau disiksa oleh Allah dengan sebab salat? Maka Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala pun menjawab dengan kecerdasan yang beliau yang ada pada diri beliau dengan menjawab, iya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa seorang hamba dengan salat yang telah dia kerjakan. Walakin yu'adzibuka bikhilafika lisunnah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa engkau dengan penyelisihanmu terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula seandainya ada yang mengatakan, oh ini kan baik, masuk di sini terlarang, wudu kan baik, kalau sampai sini, batasnya sini lebih baik kan lebih, gitu. Masuk kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat wudu kita yang biar panjang dan melebihi batasan dari sini. Untuk mengantisipasi jangan sampai tidak terkena atau batasannya tidak terkena oleh usapan dalam tayamum. Jadi istihsan menganggap baik dan berkira-kira saja. Berdzon, berprasangka. Nah, maka jawabannya sama. Iya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa dengan ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Namun apabila ibadah tersebut menyelisih sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa seorang hamba dengan sebab dia menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seluruh amalan itu memiliki batasan. Kalau memang dalam tayamum mengusap tangan itu batasannya sampai ke pergelangan, ya sudah sampai situ. Kalau seandainya melebihi pergelangan dalam tayamum itu baik, pasti akan dikerjakan oleh Rasulullah. Sama seperti wudu, batasannya adalah sampai ke siku. Jangan kemudian seseorang kemudian beristihsan. Kalau pada hari kiamat nanti hamba-hamba Allah akan bercahaya disebabkan bekas wudu yang dia basahi dengan air wudu pada kehidupan dunia. Kalau seperti itu berarti langsung saja ke tiak sini wudunya. Tiak. Kalau kan basuh kaki sampai ke lutut, sampai ke paha, biar apa cahayanya lebih banyak nanti pada hari kiamat. Jadi prasangka saja. Kalau memang pemikiran seperti itu benar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya Rasul itu lebih pertama yang paling awal di dalam mengerjakan perbuatan tersebut. Karena Rasulullah itu sangat semangat, tidaklah suatu celah, suatu jalan yang akan mendatangkan kebaikan pasti akan diamalkan oleh Rasulullah, karena beliau adalah sebagai contoh, sebagai uswah, suri teladan untuk kita semuanya. Nah, sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan sampai sini, ya sudah kita melakukannya sampai sini. Jangan kita berlebih-lebihan hulu melampaui batas. Justru hal tersebut yang diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Binasa orang-orang yang melampaui batas. Binasa orang-orang yang mereka memberatkan diri dengan melampaui batas dari batasan-batasan syariat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengulangnya sebanyak 3 kali kalimat tersebut sebagai bentuk penekanan. Dan perkara tersebut adalah perkara yang bukan remeh, sepele. Ketika seseorang melampaui batas dari batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Rasulullah bertanya sampai pergelangan, ya sudah sampai situ. Jangan menambah lebih, justru ini akan menjadi buruk, menyelisihi contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali dalam pembahasan di dalam bertayamum, kita ulang, mungkin dari pertama itu niat, kemudian setelah itu membaca basmalah. Setelah membaca basmalah, maka dia pun memukulkan kedua telapak tangannya ke tanah atau ke media yang dia gunakan untuk tayamum. Dipukulkan dengan sekali pukulan, ditempelkan dengan sekali tempelan, yang dengan satu kali tempelan atau pukulan tersebut digunakan yang pertama adalah untuk mengusap tangan, mulai dari telapak tangannya atau punggungnya sampai ke pergelangan. Setelah kita yakin pastikan semua sudah terusap, kemudian setelah itu kita melanjutkan ke mengusap wajah. Ingat, hanya dengan satu pukulan ke tanah digunakan untuk dua anggota badan tersebut. Kedua telapak tangan dan wajah. Li hadits Ammar wa fihi, berdasarkan hadits Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma, di dalam rapat tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Irwa'ul Dhalil. Di dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda, at-tayammum darbatun lil wajhi wal kaffain. Tayammum itu cukup dengan satu pukulan ke tanah untuk wajah dan kedua telapak tangan atau kedua tangan sampai pergelangan. Wa haditsu Ammar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu, demikian pula hadis Ammar bin Yasir yang lainnya juga, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ammar bin Yasir, ini dalam suatu kisah ketika Ammar bin Yasir junub mengalami hadas besar, yang beliau tahu kalau hadas kecil dihilangkan dengan cara berwudu, kalau hadas besar dihilangkan dengan mandi besar. Ini apabila mendapatkan air. Namun apabila tidak mendapatkan air, yang beliau tahu kalau wudu itu diganti dengan tayamum. Nah, kalau untuk mandi, nah ini yang beliau belum ketahui. Ini yang beliau belum ketahui. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan tayamum ini sebagai pengganti wudu untuk mengangkat hadas kecil, dan sekaligus tayamum ini bisa digunakan untuk pengganti mandi besar untuk mengangkat hadas besar. Namun ini yang belum diketahui oleh Ammar bin Yasir. Akhirnya dia pun tidak mendapatkan air, akhirnya mengkiaskan. Kalau wudu yang dibasuh hanya sebagian-sebagian. Kalau tayamum untuk pengganti wudu hanya sebagian saja. Kalau mandi berarti membasahi seluruh pakai air. Akhirnya dikiaskan, dia pun mengkiaskan. Berarti kalau pakai pasir untuk mengangkat hadas besar, maka kita harus meratakan seluruh pasir ke badan kita. Akhirnya dia mengatakan apa? Fatamarraqtu fi sa'idi kama tamarraqatid dabbah. Maka aku pun berguling-guling di pasir, di tanah. Semua seperti hewan itu berguling-guling di pasir. Ya, kalau mungkin bisa antum lihat ayam ya. Ayam kadang kalau mandi tanah itu semua badannya kena tanah. Ya, ini mengkiaskan dengan mandi. Karena beliau belum tahu kalau ternyata tayamum itu bisa digunakan untuk pengganti mandi besar. Akhirnya dia pun berguling-guling. Tujuannya apa? Biar pasir ini merata, menyeluruh, mengenai seluruh kulit dari kepala sampai ke ujung kaki. Nah, akhirnya setelah beliau pulang pun menceritakan kisah tersebut kepada Rasulullah. Kalau saya tadi junub dan tidak mendapatkan air, maka saya pun berguling-guling di tanah, di pasir, sebagaimana hewan ternak berguling-guling di pasir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini, innama kana yakfik antasna'aha kada. Sebenarnya cukup bagimu engkau melakukan seperti ini. Akhirnya dipraktekkan oleh Rasulullah. Fadaraba bikaffihi darbatan 'alal ardi, maka beliau pun memukulkan tangannya ke atas tanah. Summa nafadha, kemudian setelah itu beliau yakni meniupnya. Summa masaha bihima dhahra kaffihi bishimalihi aw dhahra shimalihi bikaffi. Kemudian setelah ditiup, maka Rasulullah mengusap punggung tangannya dengan kiri dan sebaliknya dan terus. Nah, yakni meratakan, mengusap seluruh apa namanya tangannya mulai dari punggung sampai depan dengan menggunakan tangan tersebut. Summa masaha bihima wajhahu, kemudian setelah itu beliau pun mengusap dengan menggunakan telapak tangan tadi dengan pukulan yang awal tadi digunakan untuk mengusap wajahnya. Nah, ini sama prakteknya ketika seseorang hendak mengganti wudu dengan tayamum, demikian pula ketika seseorang hendak mengganti mandi junub dengan tayamum sama. Sehingga tayamum ini merupakan pengganti dari wudu sekaligus juga pengganti dari mandi junub. Nah, sehingga dari sini kita mendapatkan pelajaran penting, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam agama secara asal seseorang tidak boleh mengkiaskan. Para ulama mereka menyebutkan qiyas di dalam syariat Islam itu merupakan dalil yang sangat lemah. Dalil yang sangat lemah. Dibantah dengan ini. Kalau secara logika, secara akal kita dan dikiaskan mandi dengan menggunakan air, mandi junub dengan menggunakan air, maka harus menyeluruh kulitnya terkena air. Kalau dikiaskan, maka Ammar bin Yasir telah melakukan sesuatu yang benar. Karena beliau tidak mendapatkan air, maka beliau pun meratakan seluruh pasir atau tanah ke seluruh kulit tubuhnya. Nah, namun agama itu bukan berdasarkan kias. Bukan berdasarkan kias. Bukan berdasarkan logika. Sekian banyak amalan-amalan yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang semuanya itu bertentangan dengan akal kita. Bertentangan dengan akal kita. Bukan berarti syariat Islam itu merupakan sesuatu yang tidak masuk akal. Akan tetapi akal kita lah yang belum sampai pada ilmunya. Para ulama ussalaf beliau mengatakan, kalau seandainya akal-akal kita bertentangan dengan nas syariat Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattahimu, maka tuduh akalmu. Jangan yang dikritik adalah hadis, jangan yang dikritik adalah Al-Qur'an. Namun ketika akal kita belum mampu mencerna dan memahami nas-nas Al-Qur'an ataupun hadis, maka yang dituduh adalah akal-akal kita. Mungkin akal kita belum sampai. Mungkin akal kita belum sampai. Sehingga seorang muslim, seorang mukmin ketika mendengarkan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka tidak ada ucapan yang dia ucapkan kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mentaati. Meskipun itu jauh, tidak disampai, tidak bisa dicerna oleh akal-akal kita. Contoh yang besar adalah kejadian Isra wal Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan perjalanan yang sangat jauh, mulai dari Makkah menuju Palestina di Masjidil Aqsa. Kemudian beliau mengerjakan sholat di situ, setelah itu diangkat ke langit sampai ke langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari dunia menuju langit yang pertama ini membutuhkan waktu perjalanan selama 500 tahun baru sampai langit pertama. Langit pertama ke langit yang kedua sama membutuhkan 500 tahun perjalanan. Nah, ini 7 lapis langit kali 500 berarti berapa? 3.500 tahun membutuhkan. Namun Rasulullah SAW itu hanya mampu menempuhnya dalam satu malam. Tidak usah ke langit. Kalau dari Makkah ke Palestina, kalau menggunakan safar pada zaman Rasulullah SAW, ini membutuhkan waktu berbulan. Namun Rasulullah SAW dari Makkah ke Palestina, ke langit yang ketujuh, di situ Allah Subhanahu wa taala menerima wahyu untuk diperintahkan kewajiban salat 5 waktu sampai Rasulullah turun. Kemudian yang pertama diperintahkan 50 kali salat dalam satu hari satu malam, beliau turun berjumpa dengan Nabi Musa. Kemudian diperintahkan untuk meminta rukhsah, keringanan, sampai berkali-kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai pada jumlah 5 kali sholat dalam satu hari satu malam, namun pahalanya menyamai sholat 50 kali dalam satu hari satu malam. Ini Rasulullah kemudian kembali lagi turun ke Makkah dalam waktu hanya satu malam. Masuk akal? Tidak masuk akal. Nah, namun apakah kemudian kita meragukan keabsahan kisah cerita tersebut? yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya tidak. Karena itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun jauh dari akal kita dan tidak bisa dicerna oleh akal kita, maka tetap kita sebagai seorang mukmin mengatakan sami'na wa ata'na. Innama qaul di dalam Al-Qur'anul Karim. Bagaimana ayatnya dulu, Pak? Innama qaul ladzina amanu idza qadallahu wa rasuluhu amran idza qadallahu wa rasuluhu ay yaqulu sami'na wa ata'na. Apa maksud Ta'ala? Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman ketika Allah telah menetapkan suatu ketetapan, maka tidaklah ucapan yang keluar dari lisan seorang mukmin hanya mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Sehingga tidak bisa dikias-kiaskan dengan akal-akal kita. Dan banyak bukti-bukti bahwasannya Rasulullah SAW menetapkan suatu ketetapan, suatu syariat yang wajib bagi kita untuk mengikutinya meskipun menyelisihi akal-akal kita, dan tidak diperbolehkan bagi kita untuk mengkias-kiaskan dengan kiasan-kiasan yang batil untuk menyelisihi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk pula contoh lain adalah hadis yang menceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir. Hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala bahwasannya beliau tersihir. Namun sebagian kelompok dari kaum muslimin yang hendak memberikan kerancuan terhadap kaum muslimin terkait dengan kesahihan dalam kitab sahih Bukhari, akhirnya mereka membuat syubhat, pemikiran yang rancu. Loh, kalau Rasulullah SAW kena sihir, berarti benar dong ucapannya orang-orang musyrikin. Berarti kalau Rasulullah tersihir, lalu bagaimana dengan sabda-sabdanya, ucapan-ucapannya? Jangan sampai Rasulullah mengucapkan dalam keadaan tidak sadar disebabkan karena sihir, tersihir. Wah, dengan berbagai macam ucapan. Padahal kalau mungkin kita tanya orang-orang yang membuat syubhat pemikiran yang rancu ini terkait dengan hakikat sihir yang dialami oleh yang dirasakan oleh Rasulullah SAW itu seperti apa, mereka paham. Kalau seandainya mereka paham dan mengikuti kebenaran, mereka tidak akan mengucapkan yang seperti ini. Kenapa? Karena Rasulullah SAW, ya, beliau terkena sihir. Namun sihir itu macam-macam. Ada sihir yang mengakibatkan seseorang itu hilang akalnya, tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan atau dia lakukan. Ada pula terkena sihir namun tidak mengganggu akalnya. Iya, sihir santet. Apa itu santet? Yang biasa sakit perut, yang lembung besar. Nah, namun akalnya sehat. Ada pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau terkena sihir itu hanya pada saat beliau hendak mendatangi istrinya. Ketika beliau sudah bersyahwat, berkeinginan dengan istrinya, ketika mendekati istrinya, maka Rasulullah tidak mampu mendatangi istrinya. Ini saja sihir yang dirasakan oleh Rasulullah. Tidak ada kaitannya dengan apa namanya akal beliau. Dan niscaya mereka ketika yang menyebarkan syubhat pemikiran yang rancu ini, kita tanya, faham jenis sihirnya itu apa? Faham. Namun karena mereka menginginkan yang lain, hendak memberikan kerancuan, keraguan-keraguan terhadap kesahihan dalam kitab sahih Bukhari. Padahal al-ulama ahli sunnati wal jamaah minal mutaqaddimin wal muakhirin, dari zaman dahulu sampai sekarang, menyatakan bahwasanya kitab yang tersahih, terpercaya setelah Al-Qur'an adalah sahih al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kenapa? Karena bukan sembarangan. Sahih Bukhari itu bukan sembarangan. Tidak sembarangan hadis beliau masukkan di dalam Sahih Bukhari. Karya kitab hadis Al-Imam Bukhari banyak. Di sana ada karya tentang sirah, sejarah. Di sana ada kitab Al-Adabul Mufrad, juga karya Imam Bukhari. Namun di dalam hadis-hadisnya itu tidak seperti hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari. hanya hadis-hadis yang tidak diragukan lagi kesahihannya dengan syarat-syarat yang paling ketat yang diberikan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Bahkan beliau ketika hendak memasukkan hadis ini ke dalam Sahih Bukhari ini, beliau melakukan sholat istikharah. Beliau melakukan sholat istikharah, mengharapkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala apakah hadis ini perlu untuk dimasukkan ke dalam Sahih Bukhari. Sehingga tidak sembarangan. Sehingga jangan kemudian mengkias-kiaskan oh, Rasulullah tersihir berarti gini dengan logika kita. Lah, semua harus berjalan dengan penjelasan para ulama, jangan dengan akal-akal kita. Contoh lain sebagai tambahan adalah hadis lalat. Idza waqa'a dzubab fi na'i ahadikum falyatmisru tsumma liyanzahu. Fa'inna fi ahadi janabi da'un wal akharu dawa. Beliau mengatakan bersabda, apabila ada seekor lalat yang jatuh ke bejana minuman ataupun makanan kalian yang sifatnya air seandainya, maka celupkan sekalian. Jangan buang air minum tersebut, jangan dibuang sayur kuah tersebut, jangan dibuang baksonya disebabkan karena ada lalat yang jatuh. Sekalian celupkan lalat tersebut, kemudian lalat tersebut angkat dan buang. Jangan dicelupkan langsung dimakan sekalian setelah lalatnya. Nah, dicelupkan habis ditenggelamkan, buang lalatnya, kemudian makan, lanjutkan makanannya dan minumannya. Kenapa? Karena sesungguhnya pada salah satu sayap lalat itu memang racun, namun salah satunya itu penawar dari racun tersebut. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasannya lalat itu apabila jatuh ke minuman ataupun makanan kita, itu mendahulukan sayap racunnya. Sehingga kalau justru ketika tidak ditenggelamkan, langsung diangkat kemudian diminum, inilah yang berpenyakit. Sehingga celupkan sekalian sampai sayap yang sebagai penawar racun tersebut tenggelam ke dalam air, kemudian kita buang. Sehingga kita lanjutkan minum. Oh, jangan dikiaskan terobsesi dengan ucapan-ucapan dokter-dokter kafir. Oh, lalat itu racun penyakit. Kalau kita sebagai seorang mukmin lebih percaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya dokter-dokter yang ada mengatakan lalat itu semuanya racun, karena ya ini mungkin menurut analisa dia sebagai manusia yang memiliki ilmu yang sangat terbatas. Namun kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak berbicara, tidak berucap dari hawa nafsunya. Namun melainkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu merupakan wahyu dari Allah yang Allah wahyukan kepada beliau. Sehingga seluruh apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin secara akal kita tidak bisa dicerna, maka kita selaku seorang mukmin tetap mengatakan sami'na wa atha'na. Shadaqallah wa rasuluhu. Allah itu Maha benar, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jujur di dalam berucap. Nah, sehingga ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, jangan kita mengkiaskan di dalam agama dengan kiasan-kiasan. Semua berjalan dengan hujjah, berjalan dengan dalil. Mana yang mengikuti dalil, maka itulah yang kuat. Adapun ketika seseorang berhujjah di dalam agama hanya sekedar kias-kias namun menyelisih dalil, maka itu merupakan bukan hujjah. Terlebih lagi apabila kias-kias tersebut adalah kias-kias yang batil, yang sengaja dibuat untuk menyelisihi bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dengan demikian kita telah menyelesaikan pembahasan seputar tayamum. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuk pada bab yang berikutnya yang membahas seputar an-najasat, yaitu najis-najis, apa saja najis-najis dan tata cara membersihkan najis tersebut.